satu bintang yang dapat menghiasi hatimu. Oh, dan jangan pernah kau sia-siakan sesuatu yang ada di hatimu. Pastikan ada satu bintang yang selalu menyinari jalanmu hingga akhirnya kau sadari ini pula yang ada di hatimu. Kau menangis, ceritakan semua yang engkau mau. Percaya padaku, aku lelakimu. Mungkin pelukku tak sehangat senja. Ucap ku tak mengepus air mata, tapi ku di sini sebagai lelakimu. Akulah yang tetap memelukmu erat saat kau berpikir mungkin kau tetap tegar.

kabarin. Udah ya, tunggu dulu. Sayang dulu mah sama kan? Rasa yang dulu itu masih sama, sedikit pun nggak berubah. Maksud amarahmu, membaca dan mengerti isi hatimu. Ampuni aku yang telah memasuki kehidupan kalian, mencoba mencari celah dalam hatimu. Aku tahu ku takkan bisa menjadi seperti yang engkau minta, namun selama nafas berembus, aku kan mencoba jadi seperti yang kau minta. Ampuni aku yang telah memasuki kehidupan kalian, mencoba mencari celah dalam hati. Aku kan Peace.